pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sideralun. Berita pagi edisi hari ini Sabtu 1 April 2017 hadir kembali bersama saya Putra Nasution dan Ardiansyah. Menteri Dalam Negeri nyatakan keputusan Gubernur Aceh lantik pejabat baru sah. Tim Saber Pungli tangkap honorer Dinas Perhubungan Aceh Utara. Mantan Bupati Aceh Tenggara Armen Deski ditikam di sebuah warung kopi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menegaskan pengangkatan dan pelantikan 33 pejabat eselon 2 oleh Gubernur Aceh pada 10 Maret lalu sah dan telah mendapat izin dari Mendagri. Mendagri juga menyatakan tidak ada alasan bagi dirinya untuk menonaktifkan Zaini Abdullah dari jabatan Gubernur Aceh seperti yang diinginkan Ketua DPR Aceh. Dari Jakarta, Fikar Weeda melaporkan. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo seusai melangsungkan pertemuan dengan Gubernur Zaini Abdullah di Gedung Badan Diklat Jakarta Jumat kemarin menyatakan, Gubernur Aceh memiliki hak dan kewenangan melakukan pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Aceh. Jadi tidak ada alasan bagi dirinya untuk menonaktifkan Zaini Abdullah. Mengenai ada pihak yang keberatan terhadap putusan Gubernur Aceh tersebut, Menteri Dalam Negeri mempersilakan mereka menempuh jalur hukum. Menurut Menteri Dalam Negeri, tidak seharusnya mutasi pejabat eselon 2 di Aceh yang dilakukan oleh Gubernur Aceh diributkan, apalagi jadi polemik berkepanjangan. Menteri Dalam Negeri menjelaskan Aceh memiliki undang-undang khusus yang harus dipedomani, selain undang-undang nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sementara itu, Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah mengatakan, pejabat yang sudah dilantik diminta segera menjalankan tugasnya secara optimal. Tidak perlu ragu-ragu lagi, apalagi Menteri Dalam Negeri sudah menegaskan bahwa pelantikan 33 pejabat eselon 2 itu sudah sah. Sudarlun Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Polres Lok Semawe menangkap pria berinisial Zai, petugas Dinas Perhubungan Aceh Utara, karena diduga melakukan pungli pada angkutan umum di Terminal Gedung, Kecamatan Samudra Gedung, Kamis kemarin. Polisi mengamankan sekitar 400 ribu dari tersangka. Dari Lok Semawe, Saiful Bahri melaporkan. Kepala Satuan Reskrim Polres Lok Semawe AKP Yasir SE mengatakan, sebelum menangkap Zai, petugas memantau aktivitas Zai di Terminal Gedung. Ia mengutip uang dari angkutan umum tanpa memberikan karcis resmi. Saat ditangkap, tim juga mengamankan uang yang merupakan hasil kutipan dari angkutan umum. Saat diperiksa di Mapolres Lok Semawe, Zai mengaku ia harus mampu mengumpulkan uang Rp120.000 per hari. Setiap pekan harus distor ke atasannya di Dinas Perhubungan. Artinya, setiap bulan Zai yang merupakan honorer itu harus mendapatkan uang Rp3,6 juta. Yasir menambahkan untuk sementara Zai tidak ditahan dan belum ditetapkan sebagai tersangka pemerasan. Hal itu dikarenakan saat Zai melakukan pungli karena unsur paksaan. Petugas masih mendalami kasus ini. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Utara Badli memastikan petugasnya Zai saat itu tidak melakukan pungutan liar. Karena setiap uang yang Zai dapatkan selalu di-store untuk dijadikan PAD Aceh Utara. Sudarlun mantan Bupati Aceh Tenggara Armen Deski 66 tahun ditikam orang tak dikenal di sebuah warung kopi di kota Cane, Aceh Tenggara Jumat kemarin. Akibat penikaman itu Bupati Aceh Tenggara periode 2002-2006 itu terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Dari Aceh Tenggara Asnawi Lui melaporkan. Informasi dihimpun Armendeski yang sedang ngopi di warung kopi Gemstone ditikam oleh seseorang sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Tidak banyak yang menyaksikan kejadian tersebut karena saat kejadian warkop sedang sepi pengunjung. Wakapolres Aceh Tenggara Komisaris Polisi Imam Asfali mengatakan, hingga saat ini belum diketahui motif penikaman terhadap mantan Bupati Aceh Tenggara tersebut. Pelaku yang melarikan diri saat ini dalam pengejaran aparat kepolisian Polres Aceh Tenggara. Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Nurul Hasanah Kutacani dan dijaga ketat pihak kepolisian. Tidak lama dirawat di rumah sakit itu, Armendeski dirujuk ke rumah sakit di Medan, Sumatera Utara. Armendeski mengalami luka tusukan di bagian punggung sebelah kiri dan bagian perut sebelah kanan. Darlun Satreskrim Polres Lok Sumawe akan mengusut kasus ribuan ikan dan udang yang mati di alur dan tambak warga Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Pada Jumat pagi kemarin, penyidik turun ke lokasi memintai keterangan pemilik tambak dan mengambil sampel air. Dari Aceh Utara, Saiful Bahri melaporkan. Kepala Satuan Reskrim Polres Lok Sumawe, AKP Yasir SE mengatakan, sejauh ini belum dipastikan penyebab ribuan ikan dan udang di tambak warga mati. Pihaknya telah mengambil sampel air untuk diperiksa di laboratorium. Dugaan sementara ini ikan dan udang mati karena air tercemar. Sementara pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara juga sudah turun ke Bangka Jaya. Petugas mengambil sampel air dan langsung dibawa ke Banda Aceh untuk diperiksa di laboratorium. Sehingga nantinya bisa diketahui racun apa yang terkandung dalam air yang menyebabkan ikan dan udang mati. Untuk diketahui, ribuan ikan dan udang di dalam tambak warga dan alur Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara mati mendadak. Kejadian ini sudah berlangsung sejak Rabu lalu. Warga menduga hal ini bisa terjadi akibat air di alur tersebut sudah tercemar limbah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, belasan wartawan yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Anti Kekerasan melakukan unjuk rasa Jumat pagi di Simpang 4 Rimo Gunung Meriah, Aceh Singkil. Aksi itu sebagai bentuk solidaritas terhadap kekerasan yang dialami pekerja pers di sejumlah daerah. Dari Aceh Singkil, Dedi Rosadi melaporkan. Unjuk rasa dilengkapi dengan poster berisikan tuntutan serta menggelar teatrikal, menggambarkan kekerasan terhadap pers. Mereka juga melakukan orasi secara bergantian menggunakan pengeras suara yang menarik perhatian pengguna jalan. Dalam orasinya, pekerja pers yang merupakan gabungan wartawan dari Aceh Singkil dan Kota Subulu Salam mendesak polisi segera mengungkap aktor intelektual pembunuhan wartawan mingguan di Medan. Kemudian menangkap pelaku pengancaman terhadap wartawan Serambi Indonesia dan Antara di Aceh Selatan serta penganiaya jurnalis iNews TV di Sumatera Utara. Edi Sugianto, orator unjuk rasa, mengatakan kekerasan terhadap wartawan merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan pers. Negara harus memberikan perlindungan kepada wartawan dalam menjalankan tugasnya. Unjuk rasa ditutup dengan mengumpulkan kartu pengenal pers di atas poster. Selanjutnya dilakukan penaburan bunga secara bersama-sama sebagai pertanda matinya kebebasan pers. Aksi pekerja media itu mendapat pengawalan aparat kepolisian. Darlun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melabu Aceh Barat menjatuhkan hukuman 8 bulan penjara terhadap 5 WNA dalam kasus pidana undang-undang keimigrasian. Vonis tersebut dibacakan Majelis Hakim dalam sidang pamungkas Jumat petang. Kelima WNA itu juga didenda Rp50 juta atau subsidiar 1 bulan kurungan. Dari Aceh Barat, Rizwan melaporkan. Dalam sidang pamungkas kemarin, Hakim menyatakan kelima WNA tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana keimigrasian dengan sengaja atau melakukan kegiatan tidak sesuai izin tinggal. Majelis Hakim memvonis kelima WNA itu 8 bulan penjara dan denda Rp50 juta atau subsidiar 1 bulan kurungan. Kelima warga negara asing tersebut adalah Fu Limin, Zhang Weixin, Fu Shengqi, dan Tang Su, keempatnya asal China, serta Choi Saucheong asal Malaysia. Vonis Hakim lebih rendah dari tuntutan JPU yang menuntut kelima terdakwa 1 tahun penjara, denda Rp50 juta atau subsidiar 3 bulan kurungan. Terhadap putusan Hakim, JPU menyatakan pikir-pikir, sementara kelima warga negara asing itu menyatakan keberatan dan banding. Kelima WNA ini beralasan mereka sengaja datang ke Indonesia karena didatangkan oleh perusahaan PT Rezeki Sungai Mas dengan janji akan diurus visa, sehingga mereka merasa ditipu oleh perusahaan tersebut. Tetapi pada 3 November 2016 mereka malah ditangkap petugas imigrasi Melabu. Darlun, tiga orang tersangka kasus pencurian berhasil ditangkap aparat kepolisian Polres Aceh Tengah. Ketiga tersangka tersebut terlibat kasus pencurian berbeda. Dari Aceh Tengah, Mahyadi melaporkan. Wakapolres Aceh Tengah, Komisaris Polisi Warosidi mengatakan, tersangka Rudi Radiansyah Putra, 36 tahun, tersangkut kasus pencurian sepeda motor. Sementara dua orang tersangka lainnya, yaitu Amrizal, 32 tahun, dan Firdaus, 34 tahun, terjerat kasus pembobolan rumah warga. Ketiganya kini ditahan di Mapolres Aceh Tengah untuk pengembangan kasus. Komisaris Polisi Warosidi menjelaskan, Rudi yang tercatat sebagai warga kampung Teluk Moku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, telah melakukan aksinya sejak bulan Desember 2016 di beberapa lokasi di kota Takengon. Tersangka curanmor antar provinsi ini berhasil mencuri sejumlah unit sepeda motor milik warga kota dingin itu. Sementara itu, Amrizal dan Firdaus terlibat kasus pembobolan rumah warga di Kampung Blangkolak 1, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah pada 8 Maret 2017. Keduanya tercatat sebagai warga Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 1 April 2017. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Segera lun, wassalam.